Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, para jamaah Masjid Shadiqul Amin dan juga para tulab, para santri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya. Sore hari ini kita dipertemukan kembali, diberi taufik, diberi kemudahan, kekuatan untuk bisa hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, bermajlis dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama Allah, yang tentunya ilmu yang kita bahas melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu membaca kitab Fiqhul Muyassar. Dan pada pertemuan sebelumnya biasanya di hari Kamis pekan pertama. Nah, untuk bulan ini terjadi perubahan dan itu permintaan kami. Nah, yaitu mulai bulan ini dan kedepannya insya Allah setiap hari Selasa pekan keempat. Nah, karena untuk hari Kamis pulang dari sini mendekati maghrib ya, bahkan terkadang sholat maghrib atau beberapa kali sholat maghrib di masih sekitar sini, masih di sekitar Cilangot, sehingga sampai rumah seringnya pada isya atau lebih malam lagi nam, karena mampir atau yang semisalnya. Dan dari pekan-pekan kemarin untuk hari Kamis pada maghrib yaitu malam Jumat ada dars baru di pondok di Ma'had Al-Faruq As-Salafi Kalibagor, yaitu pelajaran balagoh bahasa Arab namun di balagohnya. Itu setiap pada maghrib sampai selesai atau sampai kurang lebih isya. Nah, barakallahu fikum. Karena itu tidak memungkinkan untuk melanjutkan di hari Kamis sore karena nanti berakibat terlambat pulang ya, yaitu berakibat pada maghribnya libur akhirnya. Nah, untuk menghindari dari hal tersebut maka saya minta jadwal yang hari Kamis dipindah di hari yang lain. Nah, kemudian alhamdulillah didapatkan hari Selasa ya. Namun Selasanya ternyata di Selasa yang keempat, ya, yang Selasa sekarang kita ini, Selasa keempat. Maka untuk kedepannya, insya Allah kita berusaha rutin setiap hari Selasa pekan keempat, nah, menggantikan Kamis pekan pertama tadi. Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan kitab yang kita pelajari yaitu Fiqhul Muyassar. Nah, kita masih di Babur Rabi, bab yang keempat, tentang syurutus shalah fi syurutis shalati wa arkaniha wa adillati dzalik wa hukmi tarikiha. Kemudian di bab Rabi terdapat beberapa masalah. Nah, kita telah baca masalah pertama sampai masalah kelima atau sampai masalah keenam. Nah, sampai masalah keenam sore ini kita masih melanjutkan di mas'alatus sabi'atu, pembahasan yang ke-7. Nah, silakan yang ada kitabnya atau fotokopiannya dibuka. Mas'alatus sabi'atu, pembahasan yang ke-7. Nah. Ya, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahu taala, al-mas'alatu sabi'atu mubtilatuha. Pembahasan yang ke-7, pembatal-pembatal sholat. Qala yubtilu sholata umurun nujmiluha fima ya'ti. Perkara-perkara berikut membatalkan sholat, yang perkara ini kami sebutkan garis besar pada berikut ini. Ada beberapa perkara yang membatalkan sholat yang akan kami sebutkan secara garis besar pada pembahasan berikut ini. Nah, yang pertama, yubtilu sholata ma yubtilu toharota, li'anna toharota syartun lisihatiha. Membatalkan sholat segala perkara yang membatalkan toharot. Yang pertama yaitu perkara yang membatalkan sholat adalah perkara yang membatalkan toharoh, membatalkan wudhu. Kenapa? Li'anna toharota syartun lisihatiha. Karena wudhu adalah termasuk dari syarat keabsahan toharoh, syarat sahnya toharoh. Fa'idha batolatit toharotu batolatis sholatu. Apabila toharonya batal, maka sholatnya batal. Nah, apabila toharonya batal, maka sholatnya batal. Ketika seorang lagi sholat, datang pembatal toharo seperti buang hadas, nah, buang angin misal, maka otomatis sholatnya batal. Kenapa? Karena toharonya batal. Baik buang hadas ini sengaja ataupun tidak sengaja, baik berbunyi ataupun tidak berbunyi, berbau ataupun tidak, nah, perkara apapun yang membatalkan wudhu, maka maka sholatnya batal. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, ad-dhahiku bisaut. Yang kedua adalah dohik, tertawa, bisaut, dengan bersuara. Nah, ya artinya tertawa ya. Kalau tertawa, kalau tertawa yang tidak bersuara, senyum. Itu terkecualikan tertawa yang tidak bersuara, maksudnya senyum. Nah, yang senyum ini tidak membatalkan tidak membatalkan sholat. Afan, pembahasan kita pembatal sholat. Kalau adh-dhahiku bisaut, tertawa bisaut dengan suara, yaitu tertawa terbahak-bahak. Qala wa huwal qahqah, wa huwal qahqatu, yaitu tertawa terbahak-bahak. Fa innahu yubtiluha bil ijma', hal ini membatalkan salat menurut kesepakatan para ulama. Li'annahu kal kalam, karena hal ini yaitu tertawa terbahak-bahak seperti kalam, seperti berbicara. Bal asyaddu, bahkan lebih berat daripada berbicara. Walima fi dzalika minal istikhfafi wa tala'ubi al-munafil al-munafili maqsudish shalah. Nah, kenapa? Dan karena dalam perkara tersebut, dalam perkara tertawa, terbahak-bahak ketika sholat, nah, dalam perkara tersebut terdapat istighfaf, peremehan, watala'ub, main-main, al-munafi li maksudi sholat, yang hal ini bertentangan dengan maksud sholat. Nah, apa maksud sholat? Menghambakan diri kita, menyembah Allah, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika disertai dengan tertawa, maka hal itu bertentangan dengan maksud dari penghambaan tadi. Nah, jadi seperti menghina, mengejek, ya. Orang kalau kita ada di hadapan orang tertentu tertawa, main-main, orang akan tersinggung karena dianggapnya mengejek. Nah, walillahil matsalul a'la. Qala amma tabassum, adapun tabassum, senyum, bilah qahqah, tanpa tertawa terbahak-bahak, tanpa ada suara, fa innahu la yubtiluha, maka hal itu tidak membatalkan salat. Kama naqalahu Ibnul Mundzir wa ghairuhu, sebagaimana hal ini dinukil, dikutip oleh Ibnu Mundzir dan selainnya, yaitu ijma dikutip oleh Ibnu Mundzir dan selain beliau tentang senyum tidak membatalkan salat. Naam. Barakallahu fikum. Apa bisa orang lagi sholat tertawa atau senyum? Nah, ya bisa ya, terutama anak-anak lagi sholat masih bercanda sama temennya ya, atau orang dewasa yang kekanak-kanakan misal. Atau juga bisa jadi bukan karena bercanda, karena lagi sholat ingat hal lucu, ingat hal lucu terus dia tertawa. Nah, atau juga ingat perkara tertentu lalu dia tersenyum. Nah, artinya hal ini bisa terjadi pada orang-orang tertentu. Nah, ketika sholat konsentrasinya tidak sepenuhnya sholat, teringat hal-hal tadi kemudian tertawa atau senyum. Nah, kesimpulannya tertawa membatalkan sholat, adapun senyum tidak membatalkan. Nah, yang ketiga, al-kalamu amdan li ghairi maslahatis sholat, berbicara dengan sengaja tanpa ada maslahat sholat. Berbicara dengan sengaja bukan karena maslahat sholat. Maslahat sholat itu apa? Seperti imam di rakaat keempat bangkit lagi, jadinya yang kelima, lalu jamaah menegur, engkau ini yang kelima, duduk. Misal, nah itu berbicara karena maslahat sholat ya. Nah, menurut sebagian ulama boleh, namun kita nanti akan baca tambahan insya Allah setelah selesai membaca ini, bahwa hal itu menurut pendapat yang kuat juga tidak boleh, meskipun berbicara untuk maslahat sholat, karena sudah digantikan dengan tasbih subhanallah, nah, bukan dengan berbicara. Nah, barakallahu fikum. Insya Allah nanti ada tambahan setelah kita baca poin-poin yang kita bahas sekarang, kita apa? Poin-poin pembatal sholat ya. Nah, nanti setelah selesai dari poin-poin ini kita kasih penjelasan tambahan jika waktu masih mencukupi. Nah, ya kita lanjutkan. Apa yang ketiga tadi? Al-kalamu amdan li ghairi maslahati sholat. Berbicara, ngobrol sengaja tanpa ada kemaslahatan berkaitan dengan sholat. Qala fa'an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, qala berkata, kunna natakallamu fis sholah, kami dahulu ngobrol waktu sholat. Yukallimu rajulu minna sahibahu, salah seorang dari kami mengajak bicara cara, mengajak ngobrol temannya. Wa huwa ila jambihi fi shalah, yaitu temannya itu ada di sampingnya ketika salat. Hatta nazalat, sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Nah, berdirilah menghadap Allah, yaitu salatlah qanitin, dalam keadaan qanit. Fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam, maka kami diperintah agar diam dan kami dilarang dari berbicara. Kalau fa in takalama jahilan aw nasiyan la tabtulus la tabtulus salatuhu. Jika berbicara ini karena jahil, karena tidak tahu hukumnya, aw nasiyan atau karena bodoh, karena lupa, nah, jahil karena bodoh tidak tahu hukumnya atau karena lupa, la tabtulus salatuhu, maka salatnya tidak batal. Nah, insyaallah kita akan beri tambahan tentang perkara ini beberapa menit ke depan. Yang keempat, mururul mar'atil mubalighati, mururul mar'atil balighati, lewatnya wanita yang baligha, wanita yang balig. Awil himar atau himar, keledai. Awil kalbil aswad atau anjing hitam. Baina yadayil musolli, lewat di depan orang yang sholat, yaitu di antara dia dan sutro, bukan di belakang sutro, namun di antara orang yang sholat dan sutro. Misal sutro di sini, orang sholat di sini, lewatnya di sini. Gitu ya. Misal sana kiblat, arah kiblat sana. Nah, ini batal. Tapi kalau lewatnya di belakang sutro, nah maka itu enggak berpengaruh. Atau kalau jadi makmum, lewatnya bukan di depan imam, namun di depan makmum, ini juga enggak pengaruh. Yang dimaksud di sini sholat munfarid atau sholatnya imam, kemudian lewat di depannya antara dia dan sutro posisi lewatnya, maka ini membatalkan. Siapa yang lewat? Wanita dewasa yang sudah haid, nam, keledai, nam, keledai di kita nggak ada ya, anjing hitam. Ya nanti ada tambahan tentang perkara ini, insya Allah. Ya kita lanjutkan. Likolihi baina yadayil musalli duna mawdhi'i sujudihi, yaitu lewat di depan orang yang sholat di tempat sujudnya, duna sujudihi, di bawah sujudnya, maksudnya antara dia dan tempat kepala jatuhnya sujud, yaitu artinya di dekat sutro ya, di belakang sutra mendekati orang yang sholat, nah, lewatnya di situ. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum yusolli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahli. Apabila salah seorang dari kalian sholat, maka orang ini tertutupi, aman, tertutup apabila di hadapan dia ada sesuatu seperti pelana onta. Nah, artinya ada sutro. Yang sutro ini biasanya zaman dahulu makainya pelana onta. Kenapa? Karena ketika seorang itu perjalanan seringnya pakai onta. Ketika datang waktu sholat, berhenti, pelananya diambil, sholat menghadap pelana itu. Nah, itu yang sering. Nah, tapi kalau yang dijadikan sutro hewan, hewannya misalkan tiduran, nanti bisa jadi ketika sholat hewannya lari pergi, nah, ya kan? Maka yang diambil apa? Pelana itu. Kenapa bukan pohon? Ya, karena padang pasir jarang banyak pohon, itu yang sering ditempuh. Kenapa bukan bebatuan? Ya juga tidak semudah di sini bebatuan. Bebatuan di sana, bebatuan yang nyatu, gurun bebatuan. Nah, dan alasan-alasan lainnya, maka yang sering dijadikan sutro biasanya pelana. Pelana itu yang kursi, kursi yang ditaruh di atas hewan, pelana ya, semacam kursi. Atau terkadang tombak, atau terkadang busur panah, itu yang disebutkan dalam hadis. Qala idza qama ahadukum yusolli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahl. Apabila salah seorang dari kalian sholat, maka ia menutupi dirinya apabila di hadapannya ada semacam pelana kendaraan atau pelana onta. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahli, apabila di hadapannya tidak ada pelana kendaraan, artinya tidak ada sutrohnya, tidak ada sutroh. Fa innahu yaqta'u salatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswad. Maka salatnya akan diputus oleh himar, keledai, wanita dan anjing hitam. Itu ketika lewat di hadapannya. Warahlu, dan arti dari rahal huwa ma yurkab alihi alal ibil, yaitu yang di taruh dikendarai di atas onta, yaitu kasarji lil faros, seperti sarj lil faros. Artinya rahal ini khusus pelana untuk onta. Kalau pelana untuk kuda faros namanya sarj. Pelana onta lebih besar daripada pelana kuda. Kalau wa muakhirati rahli miqdaruha dhira', dan pelana onta ini ukurannya dhira'. Nah, dhira' ini ukuran minimal ya. Nah, artinya untuk onta-onta yang kecil atau yang semisalnya dhira'. Yaitu apa? Dhira' satu. Satu apa namanya nih? Satu hasta, ya. Ya, dhira' satu hasta enam. Barakallahu fikum. Qala fa yakunu hadal miqdaru huwal mudzi'u fi sutra. Maka ukuran ini yang sah dipakai untuk sutra. Maka ukuran ini yaitu ukuran dhira' satu hasta ini yang sah dipakai untuk sutra. Nah, artinya kalau kurang dari itu dianggap tidak sah menurut pendapat yang kuat. Misalkan gelas seperti ini ya, setinggi ini. Jadikan sutra atau ini tisu misalkan. Apa ini? Plastik yang berisi tisu ini. Apalagi bolpen. Apalagi garis. Nah, itu hadis-hadis yang menyebutkan garis atau yang semisalnya lemah. Barakallahu fikum. Nah, pembahasan kita bukan di sutra ya. Pembahasannya itu pembahasan apa ini? Pembatal salat berupa lewatnya wanita, keledai atau anjing hitam. Menurut pendapat sebagian ulama tentunya di sini. Nah, barakallahu fikum. Qala yang kelima. Kasful aurati amdan lima taqaddama fi syurut. Yang kelima adalah membuka aurat dengan sengaja, menyingkap aurat, membuka aurat dengan sengaja. Lima taqaddama fi syurut, karena perkara yang telah lewat dalam syarat-syarat sholat. Nah, syarat-syarat sholat telah kita bahas. Di antaranya apa? Satrul aurah, menutup aurat. Ketika auratnya terbuka atau dibuka, maka tidak terpenuhi syarat. Dengan begitu batal sholatnya. Seperti apa? Wudhu syarat sholat. Ketika wudhunya batal, sholatnya batal. Barakallahu fikum. Nanti ada tambahan tentang ini, insya Allah. Ya, kita lanjutkan yang ke tujuh, yang ke enam. Istidbarul kiblah. Pembatal yang ke enam adalah membelakangi kiblat. Nah, kalau kiblat kita sekarang ngadap ke barat, ya, ke barat agak mengarah ke utara, ya. Nah, kalau membelakanginya berarti kita menghadap ke timur. Itu membelakangi kiblat. Nah, bahkan meskipun tidak membelakangi, menyamping ke utara, ke selatan itu ya, itu juga membatalkan. Kalau istidbarul kiblah, membelakangi kiblat, li anastiqbaluha syartun li sihhati shalah. Kenapa? Karena menghadap kiblat bagian dari syarat keabsahan salat. 6. Barakallahu fikum. Untuk salat yang salat wajib, adapun salat sunnah yang di atas kendaraan tidak wajib menghadap kiblat. Mustahab menghadap kiblat. Ataupun salat-salat wajib, 6. Ataupun salat sunnah yang bukan di atas kendaraan, maka wajib menghadap kiblat, dan itu termasuk dari syarat salat, keabsahan salatnya. Terkecualikan apa? Sholat sunnah yang di atas kendaraan boleh menghadap manapun sesuai dengan kendaraannya. Nah, kendaraan yang menghadap ke utara, ya dia menghadap ke utara. Itu kalau untuk yang sholat sunnah. Yang ke-8 ke-7 ya, ke-7. Qala ittisalu najasati bil musalli, bersambungnya najis dengan musalli, orang yang sholat. Ma'al ilmi biha, padahal dia mengetahui ada najis. Wa tadhkuruha wa tadhakaruha, atau dia ingat. Idalam yuzilha filhal, jika ia tidak menghilangkan najis tersebut ketika ingat tersebut, ketika tahu. Nah, seperti sholat pakai peci, pecinya ada najisnya, itu berarti namanya bersambung dengan najis. Jika ketika sholat dia tahu, ingat, oh peci saya tadi terkena najis, jatuh di lantai, yang lantai tersebut ada ompol, yang entah ompol misalnya, lalu sempat apa ompol tersebut kering ya misalkan, atau masih bau meskipun belum kering tuntas, dipakai, ingatnya ketika sholat, nah maka harus segala dilepas. Kalau tidak dilepas, sholatnya batal, itu maksudnya. Ma'a ilmi biha, dalam keadaan dia tahu gitu. Nah, bagaimana kalau tidak tahu sampai selesai sholatnya, sah. Misalkan antum, peci antum ada najisnya, dipinjam sama teman antum. Selesai sholat teman antum ini, selesai sholat antum ambil pecinya. Tadi sholat pakai apa? Peci saya tadi. Oh, ada najisnya. Udah selesai tapi. Nah, yang seperti itu tidak mengapa. Nanti insya Allah kita akan baca tambahan tentang itu ya. Nah, artinya apa? Bersambungnya najis ini, jika seorang itu tahu ada najis pada pakaiannya atau sajadahnya yang dipakai sholat atau yang semisalnya, maka segera dilepas, dijauhkan. Jika tetap membiarkan, ya sholatnya batal. Jika dia tidak tahu sampai salam, sampai berakhir sholat, sholatnya tidak batal. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan tentunya pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang termasuk dari syarat sholat adalah bersihnya badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita dari najis, ya kan itu. Nah, maka ketika ada najis pada badan, ada pakaian atau pada tempat sholat seperti sajadah atau tikar ya, yang dipakai sholat, maka syarat sholatnya dilanggar berarti. Nah, namun di sini beda dengan wudu ya, beda dengan perkara wudu atau yang lainnya. Kenapa? Karena kalau wudu antum sholat tanpa wudu sampai sholatnya berakhir, ingat saya tadi sholat nggak wudu, harus diulang. Kenapa? Karena tidak wudu, tidak mengerjakan syarat sholat, harus diulang sholatnya. Tapi kalau ini yang najis tidak diulang. Kalau taunya setelah selesai sholat tahu ternyata ada najis, itu tidak diulang. Nah, dan ada hadisnya tentang perkara tersebut, yang ketika lagi sholat ada najis kemudian dilepas najisnya. Insya Allah kita tambahkan nanti di akhir ya. Nah, berikutnya yang ke-8. Tarku ruknin min arkaniha aw syartun, tarku ruknin min arkaniha aw syartin min syurutiha amdan biduni udhrin. Meninggalkan rukun dari rukun, meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, atau meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat sholat secara sengaja tanpa ada udhur, tanpa ada udhur ya. Meninggalkan rukun ataupun syarat tanpa ada udhur. Nah, seperti apa? Berarti diantara rukun sholat wajib adalah berdiri. Kemudian dia sholat tidak berdiri untuk sholat wajib. Nah, maka tidak sah sholatnya. Atau diantara syarat sholat adalah menghadap kiblat. Lalu ia tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Amdan, dengan sengaja, tanpa udhur. Kalau ada udhur berarti boleh. Seperti apa? Enggak bisa berdiri karena sakit, karena kakinya luka sehingga dia sholatnya duduk atau berbaring, nggak bisa duduk. Nah, berarti ada udzur kan? Itu. Barakallahu fikum. Atau mengerjakan sholat wajib bukan di daratan, yang secara asal mengerjakannya di daratan, maksudnya turun dari kendaraan. Kemudian karena keadaan tertentu di atas pesawat, sebab nunggu turun pesawat waktunya sudah habis. Atau kalau nunggu turun dari kereta api waktunya sudah habis. Akhirnya sholat meninggalkan salah satu syarat berupa hadap kiblat. Ya. Dengan kata lain apa? Sholat di atas kereta api atau di atas pesawat tadi tidak menghadap kiblat. Namun karena uzur, ya, seperti itu dibolehkan. Nah. Yang kesembilan, al-amalul katsiru min ghairi jinsiha li ghairi dharurah. Banyak gerakan bukan dari gerakan sholat, li ghairi dharurah, bukan karena darurat. Kal akli wasyurbi amdan. Gerakan yang banyak ini seperti apa? Seperti makan, minum secara sengaja. Nah, makan, minum secara sengaja. Itu termasuk dari banyak gerakan dalam sholat. Yang gerakan ini membatalkan sholat. Nah, min ghairi jinsiha, bukan dari jenis sholat. Kalau gerakannya gerakan dari jenis sholat, artinya sudah jadi gerakan sholat, ruku, sujud, bangkit, duduk istirahat dan lain sebagainya, ya itu namanya gerakan dari jenis sholat. Nah, li ghairi darurah, tanpa ada darurat. Artinya apa? Kalau ada darurat boleh. Nah, seperti lagi sholat ada kala jengking, ada ular, ambil tongkat, bunuh kala jengking, bunuh ular, kemudian melanjutkan. Atau sedang sholat, pintu dikunci dari luar, ada yang mau masuk dan ini harus masuk, seperti di luar ada bahaya ya, maka dia buka pintu, orangnya suruh masuk, tetap melanjutkan sholat. Nah, ini berarti ada darurat. Nah, atau lagi sholat anaknya mau jatuh, dia sholat di pinggir yang kalau dibiarkan nanti anak itu jatuh, maka apa? Anaknya tahan. Atau bahkan bisa jadi melangkah untuk ngambil anaknya, tahan, jangan sampai jatuh ya, seperti sholat di teras itu, teras. Bawa anak-anak kecil misal yang masih umur 2 tahun atau kurang lebih segitu. Nah, ada gerakan yang darurat harus dilakukan. Nah, seperti itu dibolehkan. Nah. Yang ke-10, nah, termasuk gerakan yang dibolehkan seperti keadaan tertentu mendekati shaf, ya, ketika sedang sholat kalau sholatnya di awal antum mendekati shaf kan, mendekati sutra, maaf, bergerak mendekati sutra, ya, termasuk ada kebutuhan seperti antum sedang sholat masbuk, kemudian imam bangkit, imam salam. Kalau antum tetap di tempat, mungkin orang lain akan lewat depan antum karena mungkin lagi banyak lalu lantas. Sehingga apa? Untuk tidak menjadikan orang itu lewat di depan antum, supaya orang tua tadi enggak berdosa, enggak menjadi perkara yang haraj karena tempat tadi mau dilewati, silakan maju boleh. Naam. Barakallahu fikum. Namun apakah maju ini harus? Nah, ada fatwa dari Syaikh Utsaimin singkat anak. Jadi kewajiban mengambil sutra itu bagi orang yang memulai sholat, mulai sholat, atau bagi imam. Nah, adapun bagi makmum, ketika memang dia tuh makmumnya masbuk, kemudian ketika salam posisinya orang-orang bubar, dia ada tengah ya, ya itu nggak wajib untuk mencari sutra. Nah, kenapa? Karena hal itu nanti akan menyibukkan dia dari gerakan sholat. Akhirnya dia melakukan gerakan yang bukan dari jenis sholat. Yaitu apa? Dari tengah jalan. Ini jalan bukan jenis sholat. Kan itu. Nah, sehingga tetap di tempat nggak masalah. Yang penting yakin orang nggak lewat depan kita. Tapi kalau ternyata kondisinya lain, seperti lagi dadauro atau lagi di tempat yang kita itu masbuknya di mondar-mandirnya orang ya. Nah, enggak masalah kita maju. maju. Itu gerakan bukan jenis sholat, tapi karena darurat. Nah, ketika itu karena darurat, agar orang enggak lewat depan kita. Karena disebutkan dalam hadis, la ya'lamul maru ma baina yadil musalli, andaikan orang yang lewat di depan orang yang sholat itu tahu akibat jeleknya karena lewat di depan orang sholat, nih saya dia tuh berdiri 40 lebih baik daripada dia lewat. 40 apa disebutkan oleh perawi? 40 tahun. Nah, 40 tahun atau 40 bulan disebutkan. 40-nya enggak disebutkan sama Rasul. 40 lebih baik. Itu 40 apa? 40 tahun untuk tetap berdiri daripada dia melewati orang sholat itu lebih baik terus berdiri. Artinya lebih baik berdiri menunggu orang itu sholat selesai, lalu setelah selesai dia lewat di depannya. Nah itu sebentar kan, 5 menit 10 menit kan, nunggu orang sholat selesai ya, itu lebih baik daripada kita sholat, kita lewat di depan orang sholat tadi, yang kata Rasul lebih baik daripada 40. Nah, apa syaitnya? Syaitnya tadi melangkah-langkah dalam sholat bukan jenis dari jenis gerakan sholat. Tanpa ada kebutuhan tidak boleh. Karena itu kalau untuk menjadi masbuk, masbuk satu barisan masbuk semua, yang ini kesini, yang ini kesini, ini kesini, apa-apaan itu? Pernah lihat itu? Di masbuk satu baris ini, kemudian tiba-tiba ke belakang, yang ini ke belakang, ini ke situ. Ini gerakan yang bukan dari jenis sholat itu, jalan tuh. Tetap aja di situ, nggak masalah kita masih berdesakan, berjubal gitu ya. Seperti kita sholat berjamaah kan berdesakan, berjubal gitu. Tetap di situ sholat. Karena nggak ada kebutuhan kita kenapa ke samping, ke sana, ke sini. Soalnya tadi kebutuhan tadi yang disebutkan, menghindarkan orang itu supaya jangan sampai lewat depan kita, kita maju sehingga dia bisa ngambil jalan lewat di belakang orang sholat tadi. Enam. Dan itu terjadi ya, yang tadi saya sebutkan, sholat pada geser sana sini terjadi di beberapa santri. Enam. Barakallahu fikum. Keberapa tadi? Kesembilan ya. Nah, sekarang ke-10. Yang ke-10, al-istinadu li ghairi udhrin, bersandar tanpa ada udhur. Nah, lagi sholat bersandaran, sholatnya di pinggir tembok atau ternyata di belakangnya ada tiang, nyandar miring ke tembok atau nyandar belakang ke tiang, ini membatalkan sholat. Li ghairi udhrin, tanpa ada udhur. Artinya kalau ada udhur ya boleh, kalau ada udhur. Nah, kenapa? Li'anal qiyama syartun li sihatiha. Li'anal qiyama ruknun ya. Ditulisan apa? Di buku antum apa? Syartun ya. Li'anal qiyama ruknun li sihatiha. Karena berdiri rukun keabsahan sholat. Ya, yang ke-11. Ta'ammudu ziyadati ruknin fi'liyin ka ziyadati fi ruku' wa sujud. Sengaja menambah rukun fi'li secara perbuatan, artinya menambah gerakan sholat, menambah gerakan rukun sholat seperti sujud, ruku', duduk di antara dua sujud. Nah ini menambah rukun perbuatan seperti menambah rukuk dan sujud. Nah. Kenapa? Li'annahu yukhillu bihi'atiha fatabtulu ijma'an. Kenapa? Karena hal ini merusak bentuk sholat, maka hal itu membatalkan sholat menurut kesepakatan para ulama. Nah. Sujud, bangkit lagi, sujud lagi, bangkit lagi, itu batalkan ya. Atau menambah rukun penuh satu rakaat, sudah rakaat sholat duhur 4 rakaat tambah lagi sujud, kemudian rukuk berdiri sujud lagi. Nah, dan itu pernah ya, ada teman cerita, wa'alam kebenaran ya, teman waktu dulu belajar di Damaj. Jadi ada orang yang penampilannya pakai entah itu gamis atau jubah atau apa ya, kelihatan orang yang rajin itu. Tertinggal sholat, belum pada sholat, karena dia lihat penampilannya seperti penampilan penuntut ilmu, suruh jadi imam. Nah, kemudian sholat maghrib itu harusnya 3 rakaat atau sholat isya, saya lupa. Dia bangkit lagi. Makmum yang di belakang nggak ngerti, bangkit ikut bangkit. Rakaat 5 kan 6 bangkit lagi, ya, makmum belakang bangkit lagi. Nah, kemudian tambah bingung ini apa ini, tapi dia prasangka baik karena kelihatan menuntut ilmu gitu. Barangkali ada perkara tertentu yang dia nggak tahu ya. Kemudian setelah itu orangnya bilang, mau tambah lagi nggak? Baru setelah itu tahu, oh, ternyata ini orang nggak waras katanya. Nggak waras pakai pakaian rapi, ada di masjid, diminta sholat jamaah jadikan imam. Gitu. Nah ini, itu ya, itu ada cerita seperti itu, alam kebenarannya. Dia ceritakan kejadian di kampungnya, ada seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan yang keberapa tadi? Ke-12 sekarang. Qala ta'amudu taqdim, ta'amudu taqdimi ba'dil arkani ala ba'd. Sengaja mengawalkan sebagian rukun dari rukun lainnya. Artinya tidak berurutan. Berdiri kemudian sujud, lalu setelah itu i'tidal, setelah itu rukuk, setelah itu duduk di antara rukuk, enggak berurutan. Kenapa? Li'anna tartibaha ruknun, karena berurutan itu adalah rukun sholat kama taqaddam. Nah, ketika rukunnya rusak maka batal sholatnya. Ke-13, ta'amudu salami qobla itmamiha, sengaja mengucapkan salam sebelum sempurna sholat. Sengaja mengucap salam sebelum selesai sholat, yaitu orang yang jadi makmum ya, jadi orang yang jadi makmum ikut sholat berjamaah, kemudian belum imam belum salam dia salam, itu maksudnya gitu. Belum waktunya salam dia salam, maka sholatnya batal. Nah, yang ke-14, ta'amudu ihalatil makna fil qiraah, sengaja merusak arti pada qiraah. Seperti mengucap harusnya an'amta alaihim dibaca an'amtu alaihim. An'amta, engkau memberikan nikmat kepada mereka. Kalau an'amtu, aku memberikan nikmat. Nah, merusak arti. Ta jadi tu, yang ta ini artinya engkau, kalau tu artinya aku. Nah, namun hal ini dibaca dengan sengaja, maka sholatnya batal. Ai qira'atul Fatihah li'annaha ruknun, yaitu dalam membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini rukun. Karena Al-Fatihah ini rukun. 15. Faskhun niyati bitaruddudi fil fasqi. Membatalkan niat, maksudnya merusak niat atau keluar dari punya niat keluar dari sholat. Nah, bitaruddudi bil fasqi, dengan menanamkan keraguan antara meneruskan atau membatalkan. Nah, wabil azmi alihi, dan dengan azm, tekad untuk membatalkan niat. Kenapa? Li'anna istidamata niyati syartun, karena memberlangsungkan niat itu syarat sholat. Maksudnya ketika kita sholat sejak takbiratul ihram sampai salam itu tidak ada sedikit pun niat membatalkan sholat di tengah-tengah sholat. Ya, itu ya. Seperti misal motor datang ke masjid naik motor, kuncinya masih di motor. Ingat di rakaat yang kedua, ingat. Nah, dia gelisah ini. Kira-kira motor diambil orang apa enggak? Kunci masih di motor. Apa saya batalkan, apa tanggung satu rakaat lagi ini salat maghrib, ya kan? Batal, maju, terus tanggung. Nah, ini taruddud ya. Ini bentuk keraguan antara batalkan dan tidaknya. Maka seperti ini dianggap batal salatnya. Nah, atau bil azmi alih, atau dengan tekad, ada tekad untuk ya batalkan salat. Tekad nantilah saya batalkan nanti, tapi setelah imam itu sujud supaya saya keluar enggak ada yang tahu. Misal salat rakaat pertama panjang kiraannya, mau keluar malu misalnya. Atau nanti kalau keluar dikirain kentut atau batal atau apa. Sehingga nanti nunggu sujud terus keluar. Itu dia punya azam tekad untuk keluar salat meskipun belum keluar udah batal. Itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ada berapa di sini? Di kitab ini disebutkan ada 15. Nah, ya, sepertinya masih tersisa waktu ya. Kita tambahkan beberapa pembahasan tambahan ya. Karena sisa waktunya sempit, mungkin tambahannya ringkas saja. Nah, saya pilihkan yang kira-kira penting. Yang tentang al-kalam amdan li ghairi maslahati shalah. Nah itu. Nah, berkaitan dengan berbicara dengan sengaja itu ulama sepakat ya, sepakat hal ini membatalkan sholat. Nah, kemudian berkaitan dengan tanpa ada maslahat sholat, nah, ulama berselisih. Jika ada maslahat sholat, apakah batal atau tidak? Nah, menurut jumhur ulama, tabtulu sholat, sholatnya batal, meskipun mengucap itu karena maslahat, sholatnya batal. Misalu dzalik contohnya. An yakumal imamu ila khomisa. Imam bangkit di rakaat yang kelima. Rakaat kelima, salat duhur atau asar, dia bangkit di rakaat kelima. Fayaqulu lahu qad salaita arba'an. Lalu si makmum ini berkata, engkau telah salat 4 rakaat. Artinya sudah 4 ini, enggak boleh tambah satu lagi gitu ya. Nah, seperti ini menurut jumhur ulama batal, tidak boleh. Barakallahu fikum. Kenapa hadisnya? Dalilnya hadis Muawiyah bin Hakam. Yang menyebutkan inna hadhihi salata latas layasluhu fiha syai'un min kalaminas. Salat ini tidak layak sedikit pun ada pembicaraan. Tidak layak ada pembicaraan sedikit pun pada salat. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atul Qur'an. Salat itu hanya berisi tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an. Dan dalil-dalil lainnya. Barakulahikum. Pendapat kedua mengatakan tidak batal karena ada alasan kemaslahatan sholat tadi. Itu pendapat Al-Auza'i dan riwayat dari Imam Malik juga Imam Ahmad. Nah, dalilnya tentang cerita Dzulyadain, yaitu Rasulullah SAW pernah sholat 4 rakaat, sholat harusnya 4 rakaat, beliau baru 2 rakaat salam. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menuju mimbar atau kayu ya yang ada di mimbar yang ada di hadapan masjid. Maka datanglah Dzulyadain. Orang pada enggak berani bertanya. Dzulyadain datang. Wahai Rasulullah, annasita am kusiratish shalah? Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau salat dikosor? Yaitu apakah salatnya jadi dikosor yang 4 jadi 2 atau engkau lupa? Nah, maka Rasul menjawab, tidak lupa dan tidak dikosor. Tidak dikosor ya. Pak Rasul bertanya kepada para sahabat, asadaqa Dzulyadain, apakah Dzulyadain itu benar? Itu benar bahwasanya Rasul itu lupa. Maka mereka membenarkan. Maka apa yang dilakukan Rasul? Rasul menghadap kiblat, takbir, sholat lagi 2 rakaat. Nah itu. Nasihatnya apa? Sholat yang 2 rakaat ditambah 2 rakaat, ada obrolan ya. Ada pertanyaan, ada jawaban, ya enggak? Namun kok berlangsung sholatnya nyambung awal dan akhir. Kata mereka, ini menunjukkan ngobrol ada maslahat boleh. Nah itu jadikan dalilnya. Ngobrol yaitu menyampaikan suatu perkara, namun ada maslahat untuk sholat boleh. Yang seperti tadi, sholatnya harusnya 4 baru 2 dikasih tahu kan. Nah demikian juga ini, imam harusnya duduk di keempat, berdiri yang kelima. Maka makmum bilang, ini yang tadi yang keempat, ini yang kelima, duduk lagi. Imam duduk lagi. Nah, batal enggak? Itu. Pendapat yang kuat, pendapat jumhur batal. Kenapa? Karena ada gantinya, sudah diganti dengan hadis lain, tasbih. Ya. Yang tas yang untuk tepuk tangan menepuk itu untuk wanita, adapun tasbih untuk laki-laki dalam rangka mengingatkan imam. Barakallahu fikum. Iya. Demikian juga sekarang kalau masalah jahil sekarang disebutkan di sini. Fa in takalama jahilan aw nasyan la tabtul salatuhu. Jika ngobrol dalam salat itu karena jahil, karena tidak tahu ilmunya atau lupa, maka salatnya tidak batal. Naam, barakallahu fikum. Yang dimaksud jahil di sini jahil tentang dilarangnya ngobrol ketika sholat. Nah itu. Tapi kalau dia tahu bahwasanya tidak boleh ngobrol dalam sholat, cuman nggak tahu hukumnya, apakah batal atau tidak. Hanya dia tahu kita tuh ketika sholat dilarang ngobrol. Ya, tahu. Adapun batal tidaknya nggak tahu. Lalu dia tetap ngobrol, maka menjadi batal sholatnya. Dan ini disampaikan oleh Imam Nawawi. Di kitab Al-Majmu' jilid 4 halaman 11 beliau berkata, "Walau alima tahrimul kalam walam ya'lam kaunuhu mubtilan lis-shalah batalat bila khilaf." Andaikan orang ini tahu haramnya ngobrol dalam salat, haramnya berbicara, ya, berbicara belum artinya tidak mesti ngobrol. "Walam ya'lam kaunuhu mubtilan," dalam keadaan dia tidak tahu kalau berbicara dalam salat itu membatalkan salat, mubtilan lis-shalah batalat bila khilaf, maka hal itu membatalkan tanpa ada perselisihan. Nah, jadi artinya bodohnya orang ini tidak diterima karena dia tahu secara asal enggak boleh, tidak boleh apa, ngobrol dalam sholat, namun tidak tahu kalau ngobrol itu membatalkan. Dan juga beliau memberi alasan li taksirihi wa isyanihi. Kenapa? Karena dia tidak, karena taksir dia, karena dia tidak memaksimalkan diri untuk lebih tahu lagi hukumnya apa sih, enggak boleh itu. Nah, taksir berarti dia. Wa isyanihi, dan karena isyannya dia, karena membangkangnya dia, sudah tahu enggak boleh ngobrol, enggak boleh berbicara kok tetap berbicara. Kama law alima tahrimul qatli wa zina wa syurb wa sariqa wal qadh wal qadfa wa asbahaha wajahilal uqubah fa innahu yu'aqab wa la yu'dzar bi khilaf. Seperti orang yang tahu haramnya membunuh, haramnya perzinahan, haram minum minuman keras, mencuri, menuduh orang tanpa bukti, dan yang semisalnya. Sebagaimana orang ini tahu hukum-hukum ini dan yang semisalnya, namun tidak tahu akibatnya, akibat dari zina apa, akibat minum keras apa, enggak tahu dia, tapi tahu itu dilarang. Maka apa? Fa innahu yu'aqabu wa la yu'dzaru bila khilaf. Maka ia tetap dihukum, tidak diberi uzur tanpa perselisihan ulama. Nah, dia berzina, sudah menikah, dirajam. Saya enggak tahu kalau berzina tuh ternyata dirajam, tapi kamu tahu berzina itu enggak boleh dalam Islam. Iya, kena rajam. Nah, barakallahu fikum. Kemudian bagaimana kalau kalamnya kalam yang wajib? Kalamnya wajib maksudnya berbicara yang mesti disampaikan ketika sholat. Nah, seperti apa? Dicontohkan di beberapa kitab, seperti kitab Al-Mughni, kitab Al-Majmu', ya. Al-Mughni Ibnu Qudamah, Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi. Contohkan seperti ada orang yang hampir binasa, maksudnya dia mungkin ada di pinggir, yang pinggir tinggi. Lalu kalau dibiarkan dia mungkin jatuh terperosok. Contohnya dia orang buta, posisinya di pinggir. Atau posisi di pinggir, di atas atap mau jatuh. Dia gak tahu, tapi orang jamaah yang di belakang tahu kalau itu ada atap mau jatuh misalkan. Nah, seperti ada orang yang ada hampir dalam kebinasaan, yaitu bahaya. Naam. Ka'ama yuqaribu an yaqa'a fi bi'rin, seperti orang buta yang dekat jatuh ke sumur, ya salatnya dekat dengan sumur. Naam. Ya tentunya sumur, kalau kita sumur kita di sini ada daun sumur ya, bisa jadi sumur seperti sumur yang ada di samping masjid nih, tanpa ada daun sumurnya ya. Kemudian tutupnya dibuka seperti itu, misal. Naam. Ausabiyun layakil qarabal wuqu'a finar, atau ada anak kecil yang belum berakal dekat mendekati api. Wa nahwiha, dan yang semisalnya, aw naim, atau orang yang tidur, aw ghafil, atau orang yang lalai. Qasadahu sabu'. Naam, atau ada orang yang lalai tidur dan semisalnya, yang ini sedang sholat sementara di sana ada orang yang tidak sholat, selain yang sebagian sholat tarawih, yang sebagian baring-baring duduk, kemudian datang macan atau ular, bintang hewan buas ya. Nah, maka au hayatun, atau datang ular, au dhalimun yuridu qatluhu, atau datang orang dhalim ingin membunuhnya, wa ma asbaha dhalik, dan yang semisalnya, wala yumkinuhu indaruhu ila bil kalam wajaba kalam, dan tidak mungkin untuk memberitahukan orang tadi melainkan dengan kalam, dengan ucapan, maka wajib mengucap. Lagi sholat, ada bahaya yang bisa menimpa orang lain yang tadi disebutkan contoh-contohnya. Dan tidak mungkin memberitahukan orang ini kecuali dengan mengucap ya. Maka wajib untuk mengucap. Wajib, "Hai si fulan, awas itu ada ular di belakangmu." Nah, itu misal, "Hai fulan, awas engkau berdirinya di pinggir dekat dengan sumur, awas nanti jatuh." Nah, misal, nah. Barakallahu. Itu yang dimaksud dengan kalam wajib contohnya itu. Apa hukumnya kalam wajib ini? Sebagian ulama mengatakan batal. Sebagian ulama mengatakan batal, nah. Barakallahu fikum. Dan pendapat yang kedua mengatakan tidak batal. Nah, yang mengatakan tidak batal adalah madhab ulama Syafi'iyah, ulama yang bermadhab Syafi'i, termasuk salah satu wajah dari ulama yang bermadhab Hambali. Dan Ibnu Qudamah berkata termasuk zahir perkataan Imam Ahmad bin Hambal. Barakallahu fikum. Kemudian berkaitan dengan kalam, kita tambah satu tentang hukum menangis ketika sholat. Kalau tadi senyum, batal gak senyum ketika sholat? Senyum batal gak? Tidak batal. Tertawa, batal gak? Batal. Menangis, nah, sekarang menangis sering kan? Kita dengar atau pernah kita dengar ada orang sambil sholat menangis. Kemudian kita bersangka ini menangis buat-buat atau beneran, atau dia sengaja kira-kira bisa nangis gimana caranya. Setelah itu kalau udah nangis, wah terus sih buat-buat nangis ya, itu ya. Nah, apa sih hukumnya menangis? Ini kaitannya dengan ini juga, masalah pembatal sholat berupa kalam. Nah, jika menangis itu karena khosyah, karena khusyuk, karena takut kepada Allah, apalagi dia memahami bacaan ya, ketika ada bacaan ayat berisi tentang siksa, azab, tentang ini itu, dia takut menangis. Naam. Barakallahu fikum. Maka amatu ahlil ilmi ila anha la tabtul salatuhu. Dhahaba amatu ahlil ilmi ila anha la tabtul salatuhu. Amah, semua ulama atau kebanyakan ulama berpendapat tidak batal sholatnya. Nangis karena tadi, nah, tidak batal. Bal yakunu min jinsi dzikrillahi wa du'aihi. Bahkan ini termasuk dari jenis berzikir kepada Allah dan doa kepada Allah. Nah, qala Allah Ta'ala, Ida tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadaw wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat ar-Rahman, ayat Allah, maka mereka tersungkur, sujud, tersungkur dan menangis. Nah. Dan juga ada Aisyah radhiyallahu anha di Sahihain bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Muru Abu Bakrin yusalli binas." Perintahkan Abu Bakar untuk salat menjadi imam manusia. Qalat Aisyah, Inna Abu Bakrin rojulun raqiqun idza qara'a ghalabahu dhuka. Abu Bakar itu orang yang sangat lembut hatinya, jika membaca Al-Qur'an maka akan menangis. Dikuasai oleh tangis. Faqala murruhu falyusalli. Perintahkan dia untuk tetap salat jadi imam. Padahal sudah dikasih tahu mudah menangis. Menunjukkan apa? Menangis tidak membatalkan salat, namun menangis yang bagaimana ini? Menangis yang muncul dari khusyuk. Ya, khusyuk dari khusyuk. Amma idza kana laysa min khusyatillah. Adapun kalau menangis ini bukan dari khusyuk, wa inamal amru jaa fa ahsanahu. Namun karena perkara tertentu datang lalu dia sedih. Contohnya baru meninggal saudaranya, salat masih sedih. Teringat saudaranya yang baru meninggal ini, lalu dia sedih menangis. Nah itu perkara tertentu ya. Fabaka, lalu ia menangis karena perkara tadi. Ka'an yukhbiru wa huwa fi shalah bi amrin, seperti dia sedang salat lalu ada orang yang memberitakan perkara tertentu. Si fulan kecelakaan, si fulan meninggal misal. Nah. Mithlu mautu qaribin lahu, seperti berita tentang kematian kerabatnya. Fayabki, lalu ia menangis. Fahada idza kana magluban alaihi wa laysa fi'u daf'uhu fahada la syai'a alaihi. Ini jika memang perkara yang tabiat, perkara yang tidak dibuat-buat, dia memang dikuasai oleh sedihnya, ya tidak buat-buat, tidak bisa untuk menolak tangis itu, fahada la syai'a alaihi, maka ini tidak mengapa. Maka ini hal yang boleh, tidak mengapa. 6. La tabtul salatuhu fi qawli amatil ahli al-ilmi aidan. Salatnya tidak batal menurut pendapat kebanyakan para ulama. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, walakin ma ta'amadat qulubukum. Namun yang dosa itu karena perbuatan hati yang disengaja. Wa hadha lam yata'ammad, ini tidak disengaja. Waliqaulihi ta'ala, dan juga karena firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Wa ghairuha minal adillah, dan lain sebagainya dari dalil-dalil yang ada. Nah, wadahba ba'du Hanabila ila annaha tabtul salatuhu walau kana ma'dhuran. Dan sebagian ulama bermadzhab Hambali berpendapat salatnya batal meskipun dia ada udzur. Nah, dan pendapat yang kuat waswab qaul jumhur, pendapat jumhur ulama. Nah, wa amma in kana yastati'u daf'ul buka wa lam yadfa'hu. Adapun kalau orang ini bisa menolak tangis, datang perkara tertentu sedih menangis, namun dia bisa tahan, bisa menahan tangis itu ya. Walam yatfa'u, namun dia tidak menahannya, tidak membiarkan terus dia menangis, padahal bisa untuk menahan. Fadhahaba syafi'iyatu, maka para ulama bermadzhab Syafi'i wal Hanabila dan ulama dan para ulama yang bermadzhab Hambali berpendapat ila annahu in bana minhu harfan fama fawqa batalat salatuhu wa illa fala. Mereka berpendapat, ulama yang bermadzhab Syafi'i dan Hambali ini, jika tangisnya itu mengeluarkan dua huruf terkeluar, ada kata yang bisa tersusun dari dua huruf ya, seperti apa, ba dengan a, ba nangis ba kan gitu, nangis keluar dua huruf di sini, nah, maka apa, sholatnya menjadi batal. Dua huruf atau lebih batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Wa illa fala, jika tidak keluar dua huruf karena tangisnya, tidak batal. Artinya menangis namun dia menahan, tidak sampai mengeluarkan suara tangisnya. Nah, berarti tidak batal. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Tambahan berikutnya, kita tambahan sedikit tentang lewatnya wanita himar sama anjing, apakah membatalkan orang yang sholat? Nah, tentang itu pembahasan kita sekarang. Nah, pendapat pertama mengatakan sholat batal karena lewatnya wanita yang haid, wanita baligo, maksudnya wanita yang sudah haid, himar dan kalbul aswad, himar dan anjing hitam. Kenapa? Karena datang hadis-hadis tentang perkara tersebut, ada beberapa hadis. Nah, hadis Abu Dzar, hadis Abu Hurairah, dan ini pendapat Anas bin Malik, Hasan al-Basri, Ibnu Abbas. Anas bin Malik al-Hasan, bukan Hasan al-Basri, al-Hasan. Nah, wa Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hazm, dan riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Imam Asy-Syaukani, termasuk Syekh Albani, Syekh Bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahumullahu jami'an wa radhiyallahu anhum. Naam. Itu ya. Jadi pendapat pertama mengatakan batal. Naam. Siapa tadi? Beberapa ulama, termasuk ulama yang belakangan siapa? Syekh Albani, Syekh Bin Baz dan Syekh Utsaimin. Naam. Barakallahu fikum. Syekh Utsaimin di Sarul Mumti', Syekh Albani di Tamamul Mina, Syekh Bin Baz di Fatawa Muhimma beliau. Nah, barakallahu fikum, dan Syekhul Islam di Majmu' Fatawa dan seterusnya. Ini pendapat pertama ya. Pendapat kedua, layak ta'us sholat. Bismillahirrahmanirrahim Allah mengatakan tidak batal sholatnya. Layak ta'us sholata syai'un, tidak ada sesuatu pun yang memutuskan sholat. Dan ini pendapat Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ibnu Umar, Ibnul Musayyib, Imam Malik, Imam Thawri dan Imam Syafi'i, wa ashabur ra'yi. Ashabur ra'yi yaitu ulama yang bermadhab Hanafi. Nah, ini bisa dilihat di kitab Syarh Sunnah Al-Muhalla Sunan Tirmidzi, kitab At-Tamhid juga. Barakallahu fikum. Pendapat ketiga, layak ta'u sholatu ila kalbul aswad. Yang memutuskan sholat itu hanya anjing hitam saja. Hanya anjing hitam. Ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dia disebutkan ketika dia disebutkan bahwasanya apa? Rasulullah SAW bersabda, memutuskan sholat wanita keledai, anjing dan anjing. Nah, maka kalian menjaga diri kalian dengan apa? Dengan sutra, semacam pelana unta gitu. Maka Aisyah berkata, syahbah tumuna bil humri wal kilab, kalian menyamakan kami dengan anjing-anjing dan keledai-keledai, yaitu memutuskan sholat. Tidak terima Aisyah radhiyallahu anha. Dari situ ulama berpendapat bahwasanya Aisyah tidak berpendapat tentang batalnya wanita yang lewat di hadapan sang laki-laki. Nah, karena Aisyah memberi alasan, ketika itu saya sholat, saya sedang baring di hadapan Rasul di malam yang gelap. Kemudian saya pergi dari Rasul dengan sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Merasa itu suatu perbuatan lewat, karena lagi di hadapan Rasul, Rasul sholat menghadap beliau, lalu Rasul pergi gitu ya. Nah, dengan kata lain apa? Pendapat yang ketiga ini berpendapat yang memutuskan itu hanya anjing hitam. Adapun wanita tidak membatalkan. Ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha, Imam Ahmad, salah satu riwayat dari beliau Ishaq bin Rahawai, termasuk riwayat dari Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan perkataan Mujahid, Makul dan Ikrimah. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa pendapat, dan pendapat pertama ternyata banyak pendapat para ulama, termasuk tadi Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz, Syekh Albani. Nah, bagaimana dengan yang kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, terutama yang pernah umroh ya? Iya enggak? Seliweran kan? Siapa ya? Pak Arif, mana Pak Arif? Datang enggak? Pernah kan berangkat umroh ya? Iya. Banyak lewat di depan orang lagi sholat, lewat depan terlalang depannya kan lah itu. Nah, untuk di Masjidil Haram itu ada pengecualian. Nah, kita baca fatwa Syekh Bin Baz, beliau ditanya tentang perkara tersebut, nanti kita baca pertengahan dari jawaban beliau. Qala amma fi sihami alladhi la hilata lil musalli kama yaqa'u fil Masjidil Haram. Adapun pada tempat yang ramai yang tidak ada daya upaya untuk menghindar lahilata lil musolli, tidak ada daya upaya menghindar bagi orang yang sholat. Artinya dia ya sholat di situ, bingung di mana lagi sholatnya, meskipun banyak orang lalu lantas misal. Nah, begitu juga orang yang lewat bingung lewatnya kemana misal, karena emang di sini sholat, sana sholat, dan seterusnya. Kama yaqau fil Masjidil Haram, seperti yang terjadi di Masjidil Haram, fa innaha la taqta, maka sholat tidak menjadi putus karena apa? Karena lewatnya wanita tadi, yang melewati laki-laki tadi. Nah, pamururul mar'ati fil Masjidil Haram bainan nasi fil matab wa fi ghairihi la taqta'u inda amati ahli ilmi. Lewatnya wanita di depan orang yang sholat di matab, di tempat pelataran Ka'bah, nah, atau di selain tempat itu, nah, la taqta', tidak memutus sholat, inda amati ahli ilmi, menurut ama itu maksudnya banyak ulama, nah, keumuman ulama. Hakahu ba'du ahli ilmi ijma'an, dan sebagian ulama mengutip ijma', menyebutkan ijma'. Kenapa? Li'anna taharusu min dalik, karena taharus menghindarkan diri dari perkara ini. Li'anna taharus min dalik fihi su'ubatun, adalah perkara yang sulit. Wa ghairu mungkin fi aglab, dan tidak mungkin, secara kebiasaan tidak mungkin. Fahada min rahmatillahi, maka ini termasuk dari rahmat Allah. Anna mururan nisa'i fil Masjidil Haram fil matab fi ghairihi la yaqta, bahwasanya lewatnya wanita di Masjidil Haram atau di tempat tawaf, melewati depan orang yang sholat, ya, tidak memutus sholat. Hada huwa shawab, ini yang benar. Waqad hakahu ba'du ahli ilmi ijma'an, sebagian ulama telah menyebutkan ini perkara ijma'. Wal hikmah bidzalika wadhihatun, dan hikmahnya sangat jelas dalam perkara ini. Anna taharusa min dalik muta'assir, karena menghindarkan diri dari perkara ini sulit, au muta'adzir, atau tidak mungkin. Famin 6 sampai akhir perkataan atau sedikit lagi. Famin rahmatillahi an rafa'a hadzal hukma, maka dimasuk dari rahmat Allah, Allah mengangkat hukum ini, Allah tidak memberlakukan hukum ini, yaitu hukum batal tadi. Wa qad ja'a fihi ba'dul ahadits allati fiha ba'dul maqal wa fi'lu ba'di sahaba dzalik, telah datang sebagian hadis-hadis tentang perkara ini, namun terdapat kritikan di hadis tersebut, dan juga perbuatan sebagian para sahabat. Ibnu Zubair, seperti Ibnu Zubair, yusolli wa nisa'u amamahu, beliau sholat dalam keadaan para wanita berada di depannya, yaitu lewat fil matab, di tempat tawaf. Wala yata'atharu bidzalik, dan itu tidak mempengaruhi. Li ilmihi bi annahunna la yaqta'na, kenapa? Karena beliau tahu bahwasanya mereka itu tidak akan memutuskan sholat. Wallahu waliyu taufik. Nah, itu jawaban beliau. Nah, namun untuk berhati-hati, kalau antum diberi kesempatan menjadi tamu Allah umroh ataupun haji, jangan melewati orang yang sedang sholat tadi. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena hadis tadi umum. Andaikan orang yang lewat di depan orang sholat itu tahu dia berdiri 40 lebih baik daripada lewat depan orang yang sholat, maka itu lebih baik untuk melakukan itu. Nah, artinya apa? Meskipun kita berada di Masjidil Haram atau di tempat-tempat yang tidak mungkin kita ada jalan dan sebagainya, tetap menghindar, ya, menghindar yang kira-kira kita lewat itu tidak melewati orang persis di depan dia, antara dia dan tempat sujudnya. Maka lewatnya apa? Di belakangnya atau lebih jauh. Jangan di antara dia dan tempat sujud kita. Hindari seperti itu. Nah, barakallahu. Dan ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Masih ada perkara lain yang karena waktu tidak mencukupi, ya, maka kita anggap cukup. Nah, insya Allah kita lanjutkan pembahasan baru nanti pada pertemuan mendatang, yaitu tentang apa? Masih tentang perkara yang makruh dalam sholat, ya. Yukrahu fi sholati al-umur taliyah, tentang perkara-perkara makruh dalam sholat. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Sebetulnya tadi ada tambahan tentang masalah najis yang bersambung dengan badan, tentang apalagi tadi yang sempat dijanjikan, namun waktu enggak cukup, maka faedah yang disampaikan dianggap cukup. Nah, dianggap cukup. Dan untuk pertemuan mendatang insyaallah kita masuk ke perkara-perkara yang makruh dikerjakan ketika sholat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada tutur kata atau kesalahan yang jika ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan mohon diingatkan agar diperbaiki pada kesempatan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.